السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 18 Jumada Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 30 Januari 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mantuman Dekuniyah, dan kita sampai di halaman 52 tentang hadis marfu. Nah, ini masih kaitannya dengan bagian yang ketujuh dari syair nadhm yang ditulis oleh Imam Al-Baiquni. Wa ma udhifa lin nabi al-marfu' wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'. Ini kaitannya dengan marfu' dan maqtu'. Nah, kita baca penjelasan syarih rahimahullah. نعم. ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه. Angkat di sini. Nah, paragraf satu paragraf ini. Jadi, ana ulangi. Wa mathalu lidzalika bi anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusufi fi kulli raq'atin thalatha ruku'atin, ma'a anna sunnata ja'at bi ruku'aini fi kulli raq'atin. وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه. هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي. أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة أو السنة. يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال لاجتهاد فيه. نعم kita ulangi. Ini pengulangannya dua kali, terus kita bahas satu kali, satu paragraf itu. Untuk melihat di sini, wa masalu, para ulama ahli hadis memberikan contoh, wa masalu. Jadi, wa masalu lidzalika, dalam hal demikian, dalam hal ini, artinya tentang apa? Hukum marfu. Bi'anna Ali bin Abi Talib, bahwasanya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusufi, beliau salat di salat kusuf, salat gerhana, fi kulli raka'atin thalatha ruku'atin, di setiap rakaat dengan tiga ruku. Ma'a anna sunnata ja'at biruku'aini fi kulli raka'atin, padahal ya anna sunnata, padahal sunnah itu ja'at biruku'aini, telah datang dengan dua ruku, fi kulli raka'atin, di setiap raka'at. Waqalu, dan para ulama mengatakan hadza la majala li ra'yi fi, ini adalah perkara yang tidak ada kemungkinan atau celah untuk berpendapat di dalamnya atau menggunakan logika di dalamnya. Jadi tidak ada kemungkinan untuk logika itu dipakai di situ. Paham maksudnya? Jadi hadza la majala li ra'yi fi, itu tidak ada kesempatan untuk logika itu hadir di situ. Ini enggak bisa di logika di situ, enggak bisa, Mas. Yang ada adalah semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Enggak mungkin itu dengan logikanya. Wala yumkin fihi istihadun, dan tidak mungkin untuk beristihad. Jadi tadi tidak ada celah untuk berpendapat dengan hal tersebut, dan sekarang tidak mungkin juga untuk beristihad dengan seperti itu. Li'anna adada raka'ati, karena bilangan raka'at, bilangan ruku, ya, adada raka'at, ya, li'anna adada raka'at, amrun tauqifiyun. Jadi bilangan ruku itu adalah perkara tauqifi. Yahtaju ila dalilin minal kitabi was sunnati awi sunnati, yang membutuhkan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Amrun tauqifi artinya perkara yang tidak bisa diapa-apain lagi. Itu sudah paten seperti itu, Mas. Nah, falaula anna 'inda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an ilman bihadha ma shalla thalatha ruku'atin fi raka'atin wahidatin. Apabila Ali radhiyallahu an itu tidak memiliki pengetahuan mengenai hal ini, ma shalla thalatha ruku'atin fi raka'atin wahidatin, maka beliau tidak akan salat dengan tiga rukuk di dalam satu rakaat. Fahada marfu'un hukman, maka ini adalah marfu' secara hukum. Maka ini adalah hadis marfu' secara hukum. Ya, antum tambahin di situ bukan marfu' secara hukum saja, tapi marfu'un hukman ay hadis marfu' secara hukum. Li'anna hu la majala li istihad fihi, karena ini tidak ada celah untuk beristihad padanya. Tidak ada kesempatan celah untuk beristihad padanya. Jadi tidak ada peluang celah untuk beristihad di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Antum sudah paham paragraf ini? Hah? Gerhana, Mas. Tak omong. Satu pas rukuk itu tiga kali. Rukuknya sebanyak tiga kali. Maka disebutkan itu menjadi sunnah. Antum melakukannya boleh dua rukuk atau tiga rukuk. Boleh. Kemudian kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Di situ wa kadzalika idza qala sahabi. Kalau tadi ada perbuatan ya, ini qala sahabi. Kalau tadi perbuatan seorang sahabat yaitu Ali radhiyallahu an melakukan kusuf, melakukan salat kusuf rakaatnya 3. Rakaatnya satu rakaat tiga rukuk, maka ini tidak mungkin beliau beristihad dengan logikanya seperti itu. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu an adalah seorang sahabat dan semua sahabat dihukumi udul, adil, yang agamanya istiqomah dan apa? Muro'ahnya dijaga, adab sopan santunnya dijaga. Tak mungkin beliau itu ngoyoworo, tanda kutip ya. Ya. Paham sampai sini? Nah sekarang wa kadzalika idza qala sahabi. Demikian juga apabila seorang sahabat berkata. Kalau tadi Ali radhiyallahu an melakukan perbuatan, sekarang berkata. Wa kadzalika idza qala sahabiyyu min as-sunnati kada fa innahu marfu'un hukman li anna sahabiyya idza qala min as-sunnati fa inna ma ya'ni bihi sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Mas'ud qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma hina qara'a al-Fatihata fi salatil janazati وجهر بها قال لتعلموا أنها سنة أو ليعلموا أنها سنة وكذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه مرفوع حكما لأن الصحابي إذ قال من السنة يعني perkataan yang antum harus fahami minas sunnati, termasuk sunnah. Jadi kalau seorang sahabat mengatakan minas sunnati, termasuk sunnah, fa innama ya'ni bi sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minas sunnati ay termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas meninggal tahun berapa, Mas? 32, ini Mas'ud itu, Mas. Ini Abbas ini, Mas. Hah? Ayo, San, 68 radhiyallahu anhuma. Hina qara al-Fatihata, ketika beliau membaca al-Fatihata fi salatil janazati, dalam salat jenazah. Wa jahara biha, dan beliau pun menjaharkan al-Fatihah tersebut ketika salat jenazah. Qala, beliau mengatakan lita'lamu annaha sunnatun, agar mereka itu mengetahui, atau kalian maksudnya di sini, ya, agar kalian itu mengetahui bahwasanya itu sunnah, atau liya'lam, agar mereka mengetahui annaha sunnah, bahwasanya itu adalah sunnah. Paham sampai sini? Jadi kalau seorang sahabat mengatakan minas sunnati, itu kaitannya dengan apa? Termasuk hadis marfu. Termasuk hadis marfu. Jadi kata-kata minas sunnati. Kemudian kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu min as-sunnati idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'an fa hadha wa amsalahu yakunu min al-marfu'i hukman li anna sahabiyya la yudhifu sunnata illa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya keberadaan antum itu pasti pas. Ini membahas ini. Ya. Jadi disebutkan wa qama qala Anas bin Malik, sebagaimana perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik meninggal tahun 93 radhiyallahu anhu. Minas sunnati. Suf, ada kata apa? Minas sunnati. Idza tazawwaja al-bikra 'ala ath-thayyibi. Ya. Kalau termasuk perkara sunnah apabila seorang ya, ya, idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'an. Fa hadha wa amsaluhu yakunu min al-marfu'i hukman li anna sahabiyya la yudifu sunnata illa ila sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk perkara sunnah min sunnati idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayyibi, apabila seorang perawan menikah dengan pria yang telah menikah. Maksudnya di sini apa? Pria tadi ta'adud, Mas. Ya. Nikah lagi. Maka ya, aqama 'indaha sab'an, maka sang suami tadi itu tinggal bersama wanita yang masih perawan tadi itu selama 7 hari. Jadi bukan apa, Mas? Bukan istri yang pertama, Mas, ya. Kalau antum baru istri satu, itu ini enggak berlaku. Tapi ini berlaku bagi yang ya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan sunnah ta'adud untuk nikah lagi. Maka suami yang menikah istri yang kedua, maka ketika istri yang keduanya ini adalah perawan, maka laki-laki tadi sebagai seorang suami harus bermalam selama 7 hari. Paham sampai di sini? Maksudnya 7 hari gimana, Ustaz? 7 hari bersama istri keduanya itu yang masih perawan. Baru kemudian balik lagi kepada istri yang pertama. Nah. Alhamdulillah. Jadi ilmu dah. Nah. Fa hada wa amsaluhu yakunu min al-marfu'i hukman. Ini fa hada, ini maksudnya ini itu adalah apa? Yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang seorang yang menikahi istri yang kedua berupa perawan, ya, maka di situ kalau menikahi perawan, suami tadi harus 7 hari, kalau janda 3 hari, Mas. Nah, ini dan semisalnya adalah masuk kepada apa? Hukumnya marfu, hukman. Hadis marfu. Ya, termasuk hadis marfu secara hukum. Li'anna sahabiyya, karena seorang sahabat la yudhifu as-sunnata ya illa ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat itu tidak akan menyandarkan sunnah melainkan hanya kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka tidak mau menyandarkan sunnah ini untuk dirinya sendiri atau bukan, tapi pasti menyandarkan kepada itu adalah apa yang saya pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Paham sampai di sini? Wa aidan lanjutnya wa aidan, dan juga lau lau akhbaru ahadun minas sahabati anil jannati wal nari, lau akhbaru, jadi lau akhbaru ahadun minas sahabati anil jannati wal nari laqulna hada, dan juga wa aidan, juga seandainya seorang dari sahabat mengabarkan, lau akhbaru, seorang dari sahabat mengabarkan tentang apa? Anil jannati wan nar, tentang surga dan neraka. Laqulna, maka pastinya kita akan katakan, hadza marfu'un hukman, ini hukumnya marfu, hadis marfu, secara hukumnya ini hadis marfu. Ya. Illa annahu yushtaratu fi hadha an-naw'i alla yakuna sahabiyyu mimman 'urifa bi kathratil akhdhi an Bani Israel. Jadi alla yakuna as-sahabi, alla yakuna as-sahabiyu mimman 'urifa bi kathratil akhdhi, mimman 'urifa bi kathratil akhdhi an Bani Israel. Jadi, dan demikian juga sahabat yang mengabarkan tentang surga dan neraka, surga dan neraka. Lakulna, tentunya kita katakan, atau niscaya kita katakan, hada marfu'un, ini adalah hukumnya marfu, ini adalah hadis marfu secara hukum. Illa annahu yishtaratu fi hadha an-naw'i, hanya saja dipersyaratkan pada jenis ini adalah alla yakuna sahabiyyu mimman 'urifa bi kathratil akhdhi an Bani Israil. Sahabat tersebut bukan seorang yang diketahui banyak mengambil khabar dari Bani Israil. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, fa in kana mimman 'urifu bidzalika fa innahu la yu'tabaru lahu hukman raf'i li ihtimali an yakuna ma naqalahu an bani Israil wa ha'ula'i katsiruna amsalu Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu. فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة يرموك مما خلفه الروم أو غيرهم لأن في هذا رخصة فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. فَإِنَّهُ لَيَكُونُ قَوْلُهُ مَرْفُوعًا حُكْمًا. Maksudnya di sini, فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ عُرِفُ بِذَلِكَ, maka apabila sahabat tersebut termasuk yang diketahui dengan demikian, diketahui sering menukil, maksudnya ya, artinya di sini bisa ditulis sering menukil khabar dari Bani Israel, maka khabarnya mengenai ya wa ha'ula'i katsiruna la yu'tabaru lahu hukma raf'i mimma urifu bidzalika fa innahu la yu'tabaru lahu hukman rafi', maka kabarnya itu mengenai surga dan neraka, ya, mengenai surga dan neraka tidak dianggap sebagai sebagai hukum marfu. Hukumnya bukan hadis marfu. Karena apa? Ya. Lihtimali an yakuna ma naqalahu an Bani Israil. Karena mengandung kemungkinan apa yang dinukilkan adalah bani dari Bani Israil. Wa haula'i katsiruna, dan mereka banyak. Seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an. Fa'innahu akhada jumlatan kathiratan an kutubi ahli kitabi fi ghazwati Yarmuk. Dan mereka banyak seperti Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr meninggal tahun berapa, Mas? Ayo, 63. Ini beda 10 tahun dengan Ibn Umar. Naam. Fa innahu akhadha jumlatan kabiratan an kutubi ahli al-kitabi fi ghazwati Yarmuk. Sebenarnya beliau mengambil jumlah yang sangat besar dari buku-bukunya ahli kitab pada perang Yarmuk. Jadi dia banyak mengambil dari buku-buku orang-orang ahli kitab dari perang Yarmuk. Nah, pertanyaan sekarang. Kapan perang Yarmuk itu, Mas? Yang tahu, perang Yarmuk itu perang tahun ke-15 Hijriah. Perang yang terjadi tahun 15 Hijriah. Nah, Hijriah, Mas, bukan Masehi, Mas. Ini fi ghazwati Yarmuk. Mimma khallafahu ar-Rum aw ghairuhum. Yang merupakan peninggalan bangsa Rom atau selain mereka. Li'anna fi hadha rukhsatun. Karena pada yang seperti ini ada rukhsah, ada keringanan. Fa'idha arifa sahabiyu. Apabila seorang sahabat telah diketahui. Bi'annahu yankulu. Bahwasanya dia itu menukil dari Bani Israel. An Bani Israel. Fa'innahu layakunu qaluhu marfu'an hukman. Maka sesungguhnya ucapannya bukanlah marfu secara hukum. Paham sampai sini? Nah. Nah. Sekarang tambahan. Masuk bagian yang fahal ma udhifa ila sahabi walam yasbut lahu hukmur raf'i hal huwa hujjatun am la. Ini pertanyaan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hal ma udifa ila sahabi walam yasbut lahu hukmur raf'i hal huwa hujjatun am la. Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dan tidak terbukti memiliki hukum marfu, apakah ini adalah termasuk hujah atau bukan? Naqulu fi hada khilafun baina ahli al-ilmi. Maka kita katakan dalam masalah ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi. Jadi ini ada khilaf di antara ahlul ilmi. Nah, kemudian kita katakan dalam masalah ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara kalangan ahli ilmu. Nah, sekarang dijelaskan, faminhum man qala, faminhum man qala biannahu hujjatun, biannahu hujjatun bisyarti alla yukhalifa nassan wala sahabiyan akhar. فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. Jadi antum tulis di sini faminhum man qala, ini adalah pendapat yang pertama. Antum tulis di situ ya, al-qaul awal. Ya, ini adalah pendapat pertama. Wa minhum man qala, fa minhum man qala bi annahu hujjatun bisyarti alla yukhalifa nassan wala sahabiyan akhar. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nassi wa in khalafa sahabiyan akhar ukhidha bir rajihi. Jadi di antara mereka ada yang berpendapat bi annahu hujjatun, bahasanya ia adalah hujjah. Maksudnya apa hujjah di sini? Hah? Apa mas? Ini tentang apa? Apa-apa yang disandarkan pada sahabat dan tidak terbukti memenuhi hukum marfu, apakah ini hujjah atau tidak? Pendapat yang pertama adalah ini adalah hujjah bisyartin, ya, dengan syarat alla yukhalifan nassan, tidak menyelisih nas dalil, wala sahabiyan akhar, dan tidak pula menyelisih sahabat yang lainnya. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas, kalau ini menyelisihi nas maka yang diambil adalah nas, yang perkataan sahabat ini atau perbuatan sahabat ini dianggapnya lemah. Dan apabila menyelisihi sahabat lainnya maka diambil yang rajih, yang kuat. Paham sampai sini? Kemudian وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ قَالَ صَحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ صَحَابِيَّ بَشَرٌ يَجْتَهِدُ وَيُسِيبُ وَيُخْطِئُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ, di antara mereka ada yang berpendapat إِنَّ قَالَ صَحَابِي, bahasanya perkataannya seorang sahabat, laisa bihujjah, ini bukan termasuk hujjah. Li'anna sahabiyya basharun yajtahidu, karena sahabat juga manusia biasa yang beristihad. Wa yusibu wa yukhti'u, bisa salah dan bisa benar. Ini pendapat yang kedua. Apa maksudnya? Inna qala sahabi laisa bihujjah, ini bukan termasuk hujjah. Ya, kalau yang tadi hujjah, yang kedua tidak hujjah. Nah. Wa minhum man qala al-hujjatu min aqwali sahabati qawlu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ini yang ketiga, wa minhum man qala. Ini yang ketiga antum tulis di sini. Tiga ya. Al-hujjatu min aqwali sahabati qawlu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar wa qala aidan iyuti'u Abu Bakrin wa Umar yarshudu. Jadi di antara mereka ada yang berpendapat al-hujjatu min aqwali sahabati, hujjah dari ucapan para sahabat. Itu qawlu Abi Bakar radhiyallahu anhu wa Umar dan Umar. Jadi perkataannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW bersabda iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Iktadu artinya ambillah teladan, suri teladan. Biladaini min ba'di, dua orang sepeninggalku. Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan disahihkan Syalbani dalam Shahih Jami'. Nah. Demikian juga sabda Rasulullah SAW apa? Iyuti'u Abu Bakrin wa Umar yarsyudu. Apabila mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Ini juga bagian dari apa? Jawaban dari pertanyaan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh rakyatnya, "Ya Ali, limada fi ya fi khilafatikum mithl al-yawm?" Laisa bimithli di zaman Abu Bakar wa Umar. Wahai Ali, kenapa pada masa kepemimpinanmu ini kondisinya tidak sama dengan kondisi ketika Abu Bakar dan Umar? Ali radhiyallahu anhu menjawab apa? Karena ketika masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyatnya adalah seperti aku. Sedangkan pada masa aku memimpin sekarang ini, rakyatnya adalah seperti kalian. Orang-orang yang penuh masalah. Sama halnya sekarang ini kondisinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ya, hidayah dan penjagaannya dan bimbingannya kepada pemerintah kita. Pura-puranda. Banyak orang-orang kafir menjadi penguasa. Ini juga musibah. Di mana juga banyak orang-orang yang diberikan amanah, tidak amanah. Itu bukan orang yang cakap dalam mengambil amanah tersebut. Ini juga musibah. Tapi terkadang ini adalah lecutan bagi kita untuk kita berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena mereka menjadi terus-menerus salah karena kurangnya doa kebaikan kepada mereka. Maka ana sering mengatakan pada diri ana sendiri dan semoga bermanfaat buat antum sekalian. Apa? Adanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa itu adalah karena orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan hidayah sangat jarang mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang masih melakukan dosa dan maksiat. Jadi karena saking jarangnya adanya doa kebaikan, mereka terus-menerus berada dalam tadi kondisi penuh maksiat dan dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Kita ngacungi, kenapa Anda itu melakukan ini dan itu, kemaksiatan ini dan itu? Tapi semuanya telah masuk di situ, baliknya ke kita. Jadi pertanyaan buat kita, kenapa kita tidak mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang seperti itu? Sehingga dengan doa-doa kebaikan kita, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah memberikan penjagaan kepada mereka. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian, wa amma man siwahuma falaysa qawluhu bihujjatin. Sedangkan selain Abu Bakar dan Umar, maka ucapannya bukan hujah. Ucapannya bukan hujah. Qauluhu bihujjah, falaysa qauluhu bihujjah. Nah. Kemudian, walladhi yadhhar li anna qawla sahabi hujjatun in kana min ahli al-fiqhi wal ilmi. Walladhi yadhhar li anna qawla sahabi hujjatun in kana min ahli al-fiqhi wal ilmi wa illa falaysa bihujjatin لأن بعض الصحابة كان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء الصحابة فهذا لا يكون قوله حجة والذي يظهر لي dan yang nampak jelas bagiku anna qala sahabi hujjatun, ucapan seorang sahabat adalah hujjah, ucapan seorang sahabat adalah hujjah, in kana min ahli al-fiqhi wal ilmi, apabila ia termasuk ahli al-fiqhi dan ahli al-ilmi, wa illa falaysa bihujjatin, maka apabila bukan, maka bukan hujjah. Li'anna ba'da sahabati kana yafuddu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء صحابتي فهذا لا يكون قوله حجة. Ya, apabila tadi walladhi yadhhar, dan nampak bagiku ucapan seorang sahabat adalah hujjah, seorang ya, bukan qaul ashab, qaul sahabi, satu sahabat itu hujjah. Ya. In kana min ahli al-fiqhi wal ilmi. Karena artinya di sini apabila termasuk ahli fikih dan ahli ilmi. Ya, wa illa falaysa bihujjah. Kalau yang mengucapkan itu hanya sahabat biasa, tidak termasuk ahli fikih dan tidak termasuk ahli ilmi, hanya sekedar datang kepada Nabi SAW dan ya, karena ba'd sahabati kana yafuddu ala Nabi SAW wa yatalaqqa minhu ba'd al-ahkam syar'iyyati wa huwa laysa min al-fuqaha wa laysa min ulama'i sahabati fa hadha la yakunu qawluhu hujjatan. Jadi apabila bukan, maka ini bukan hujjah, karena sebagian sahabat ada yang hanya sekedar datang kepada Nabi SAW dan mengambil sebagian hukum-hukum syar'i, akan tetapi ia bukan termasuk dari kalangan fuqaha. Ya, wa huwa laysa minal fuqaha, bukan orang-orang yang ahli fikih dan juga bukan ulama'nya sahabat. Fa hadha la yakunu qawluhu hujjatan. Yang seperti ini maka ucapannya bukan hujjah. Paham sih? Yang terakhir, naktafi bihadil kudrah. InsyaAllah nanti kita ulangi lagi. InsyaAllah binillah. Di wahadil qul, wahadil qulu wasatun bainal aqwali, wahual qulu rajihu fi hadil mas'alah. Dan nanti insyaAllah kita ulangi di poin tersebut. Naktabi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.